Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Faman qanata min rahmatih wa aisa min ruhih faqad dhanna bihi dhanna saw. Maka siapa yang putus asa dari rahmatnya dan siapa yang putus asa dari kasih sayangnya, maka berarti dia berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Wa man jawaza 'alaihi an yu'adziba awliya'ahu ma'a ihsanihim wa ikhlasihim wa yusawwa bainahum wa bain a'da'ihi faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Ini kesimpulan. Jadi perhatikan kalimat per kalimat. Kalimat pertama, siapa yang putus asa dari rahmat Allah, yang berarti tidak berharap rahmat Allah, putus asa dari kasih sayang Allah, berarti dia berburuk sangka pada Allah. Yang kedua, وَمَنْ جَوَّزَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَذِّبَ أَوْلِيَاءَهُ مَا إِحْسَانِهِ وَإِخْلَاصِهِمْ وَيُسَوَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِهِ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Yang kedua, siapa yang menganggap mungkin saja, jawaza, walaupun maknanya membolehkan, tapi di sini maknanya memungkinkan. Barang siapa yang menganggap bahwa mungkin saja bagi Allah untuk mengazab wali-walinya, kekasihnya atau yang dicintainya, ma'ihsanihim wa ikhlasihim, padahal mereka orang yang muhsinin, padahal mereka orang yang ikhlas, bisa saja diazab oleh Allah. Yusawa bainahum wa baina adaih. Mungkin saja Allah menyamakan antara orang-orang yang soleh tadi, para wali-wali Allah, kekasih Allah, orang yang ikhlas, orang yang baik, disamakan oleh Allah dengan orang mujrim, maka itu juga su'udzon, berburuk sangka pada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad dhanna bihi dhanna saw. Karena Allah sudah menyatakan di dalam ayatnya bahwa kami tidak akan menyamakan al-muslimin kal mujrimin. Allah enggak akan menyamakan muslimin kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menghukumi, kata Allah. Allah pertanyakan, afana ja'alul muslimin kal mujrimin? Apakah kami akan menyamakan muslimin dengan mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menghukumi? Artinya kalian berprasangka dengan prasangka yang salah. Enggak mungkin Allah menyamakan muslimin dengan mujrimin. Berarti siapa yang menganggap bisa saja orang soleh diadab oleh Allah kalau Allah mau, bisa saja orang-orang yang muhsinin, mukhlisin diadab oleh Allah seperti mujrimin, ini juga su'udzon, buruk sangka pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man dhanna anahu yatruk khalqahu sudan. Yang ketiga, kesimpulan ketiga, siapa yang menyangka bahwa Allah akan membiarkan makhluknya begitu saja sia-sia. Mu'attalina 'anil amri wan nahi. Mu'attalin, ta'til itu dibiarkan, diterlantarkan. 'Anil amri wan nahi, tidak diperintah, tidak dilarang. Diciptakan terus bebas begitu saja. Siapa yang menyangka demikian, berarti itu juga su'udzan. Saya ulang yang ketiga, siapa yang berprasangka bahwa Allah akan membiarkan makhluknya begitu saja sia-sia, terlantar tanpa diperintah, tanpa dilarang, wala yursil ilaihim rusulahu, tidak mengirim kepada mereka rasul-rasulnya, wala yanzil alaihim kutubahu, tidak menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya, bal yatrukuhum hamalan, bahkan Allah biarkan mereka hamalan. Hamalan sama dengan sudan, sia-sia. Kal an'am, seperti binatang ternak, tanpa diberi perintah, tanpa larangan, tanpa syariat, tanpa bimbingan hidayah, tanpa dikirim rasul, tanpa diutus para rasul, para nabi, tanpa diturunkan kitab-kitab. Siapa yang menyangka demikian? Faqad dhanna bihi dhanna as-saw, maka berarti dia juga berprasangka pada Allah dengan prasangka yang buruk. Su'udzan. Disebutkan sudah tiga kesimpulan. Kesimpulan pertama, siapa yang putus asa dari rahmat Allah, berarti su'udzon pada Allah. Kesimpulan kedua, siapa yang menganggap mungkin saja Allah mengadab orang-orang saleh, itu juga prasangka buruk. Yang ketiga, siapa yang berprasangka bahwa Allah membiarkan makhluk ini diciptakan yang namanya manusia tentunya, dibiarkan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, juga su'udzon. Ayasabul insanu ayyutraka suda. Allah katakan apa? Ayasabul insan ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Kata Imam Syafi'i, ay la yu'mar wa la yunha. Apakah akan dibiarkan begitu saja bebas tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada syariat? Tidak. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia ini sia-sia. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang keempat, "Wa man dhanna annahu lan yajma'ahum ba'da mautihim lit-thawabi wal 'iqab fi darin yujaza al-muhsin fiha bi ihsanihi wal musii'a bi isaa'atihi wa yubayyinu li khalqihi haqiqata ma ikhtalafu fihi." ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. Demikian pula yang keempat, siapa yang berprasangka bahwa Allah enggak akan mengumpulkan mereka semuanya nanti setelah matinya mereka, litsawabi wal iqab, untuk dibalas dengan pahala atau dibalas dengan azab. Di negeri yang di sana yujaza, akan dibalas orang baik dengan kebaikannya, akan dibalas orang jelek dengan kejelekannya. Kalau berprasangka Allah enggak akan mengumpulkan mereka untuk dibalas, dan kemudian juga Allah tidak menjelaskan pada makhluknya hakikat apa yang mereka perselisihkan, ini yaumul qiyamah akan dijelaskan hakikat apa yang diperselisihkan oleh manusia, para rasul dan penentang-penentangnya, para pengikut rasul dan para pengikut penentang rasul, akan dijelaskan nanti, kamu yang salah, kamu yang benar. Yaumul qiyamah, siapa yang menganggap bahwa Allah enggak akan mengumpulkan mereka di hari kiamat untuk dihisab, untuk dibalas, untuk dijelaskan mana yang benar, mana yang salah. Wa yudhhir lil alamin kullihim, dan Allah jelaskan kepada seluruh alam, sidqahu wa sidqa rusulihi, benarnya, maha benarnya Allah dan benarnya para rasulnya. Wa anna a'da'ahu kanuhumul kadibin, untuk dijelaskan bahwa musuh-musuh para rasul, musuh-musuh Allah, mereka lah kadibin, para pendusta. Siapa yang tidak menyangka demikian? Siapa yang menyangka demikian? Faqad dhanna dhanna sawu. Berarti apa ringkasnya? Kesimpulan yang keempat ini. Hah? Kesimpulannya? Siapa yang berprasangka bahwa tidak ada hari kiamat, hari dikumpulkannya manusia, dibalasnya manusia, dan dibuktikan mana yang benar, mana yang salah. Siapa yang berprasangka tidak ada yang demikian, dan Allah enggak akan kumpulkan mereka, mereka ini berprasangka buruk. Berarti siapa yang berfoya-foya dengan dunia, sama sekali tidak memikirkan akhirat, dan tidak menyangka, tidak meyakini dalam hatinya akan ada hari kiamat, orang ini juga su'udzon pada Allah SWT. Bukankah ada orang yang zalim sezalim-zalimnya dan dia mati dalam keadaan belum dibalas? Bukankah ada orang yang baik sebaik-baiknya di dunia dalam keadaan tertindas? Baik, apakah tidak ada keadilan? Kalau dibiarkan tanpa ada yaumul qiyamah, itu ketidakadilan. Orang yang zalim sezalim-zalimnya belum dibalas, sedangkan orang yang baik sebaik-baiknya tertindas, belum dibela sampai matinya. Kemudian kalian menyangka enggak ada yaumul hisab, itu su'udzon, berburuk sangka pada Allah. Tidak mungkin bagi Allah yang Maha Adil akan membiarkan mereka dalam keadaan demikian. Tidak mungkin. Pasti Allah akan buktikan mana yang benar, mana yang salah. Dan Allah akan bela wali-walinya. Dan Allah berikan kemuliaan. Dan Allah akan hinakan musuh-musuhnya. Allah akan azab mereka. Dan akan balas mereka dengan seadil-adilnya. Yang kelima. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُضَيِّعْ عَلَيْهِ عَمَلَهُ الصَّالِحَ الَّذِي عَمِلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ عَلَى امْتِثَالِ أَمْرِهِ وَيُبْطِلُهُ عَلَيْهِ بِلَا سَبَبٍ مِنَ الْعَبْدِ وَأَنَّهُ يُعَاقِبَهُ لِمَا لَا صُنِعَ لَهُ فِيهِ وَلَا اخْتِيَارَ لَهُ وَلَا قُدْرَةَ وَلَا إِرَادَةَ لَهُ فِي حُصُولِهِ بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده ولا يعرف امتناع أحدهما وقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر آخر فقد ظن به ظن السوء. Yang kelima ini agak panjang, perhatikan baik-baik. Qala rahimahullah, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah menyia-nyiakan amalan orang soleh yang dia amalkan dengan ikhlas untuk wajahnya, mempraktekkan perintah-perintahnya, kemudian disia-siakan oleh Allah. Apa maknanya disia-siakan? Yubtiluhu alaihi. Allah gugurkan, Allah batalkan. Bila sababin minal abdi, tanpa ada sebab dari hamba itu sendiri. Amalan baik, soleh, ikhlas, tiba-tiba Allah gugurkan. Ini batal, kata Allah. Tanpa ada sebab, enggak mungkin. Siapa yang berprasangka seperti itu, berarti berprasangka buruk pada Allah SWT. وَأَنَّهُ يُعَاقِبَهُ لِمَا لَا سُنْعَ لَهُ أَوْ لِمَا لَا سُنْعَ لَهُ. Atau berprasangka bahwa Allah bisa membalas, mengadab seseorang karena sesuatu yang bukan perbuatan dia. Sun'alahu bukan perbuatan dia. Wala ikhtiyaralahu wala qudrah wala iradah. Atas perbuatan yang bukan pilihan dia, bukan kemampuan dia, bukan keinginan dia. Fi husulih, dalam terjadinya perbuatan itu. Siapa yang berprasangka bahwa Allah mungkin saja mengadab seseorang karena sesuatu yang bukan usaha dia, bukan perbuatan dia, bukan keinginan dia, bahkan bukan pilihan dia, maka itu juga prasangka buruk. Mafhum? Nah, kalau orang berbuat tidak sengaja, dia maunya berbuat baik, tetapi tidak sengaja, tergelincir. Apakah dia azab? Tidak. Allah SWT arhamur rahimin. Tidak mungkin akan diazab kalau dia tidak sengaja. Atau satu musibah yang Allah timpakan pada seseorang, terjadi musibah padanya, kemudian dia diazab. Kenapa terjadi musibah padamu? Tak mungkin bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana tidak mungkin yang pertama tadi. Enggak mungkin. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak mungkin seseorang memikul dosa orang lain. Dan enggak mungkin seseorang menerima atau mendapatkan azab apa yang dia tidak perbuat atau apa yang terjadi pada dirinya bukan karena dirinya, bukan karena pilihannya, bukan karena kemauannya, tetapi qadarullah wa ma syaa fa'al, karena takdir tiba-tiba terjadi. Ya tidak. Yang dituntut oleh Allah adalah kalau dia yang memilihnya, dia yang berupaya, dia yang berusaha, maka itu yang menyebabkan dia dituntut yaumul qiyamah, immal adab wa immal afu, asra Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Yang berarti bal yu'aqibuhu ala fi'lihi huwa subhanahu wa ta'ala, yang berarti mengazab orang tadi karena perbuatan yang Allah takdirkan sendiri, sedangkan orang tadi tidak menginginkannya. Siapa yang berprasangka bahwasanya Allah mungkin saja mengazab orang tadi dalam keadaan tidak salah, dalam keadaan tidak ingin, dalam keadaan tidak sama sekali punya pilihan, tiba-tiba Allah takdirkan kemudian Allah azab karena fi'luhu huwa subhanahu wa ta'ala. Ini su'udhan pada Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Audhanna bihi annahu yajuzu alaihi an yu'ayyida a'da'ahu al-kadibin. Atau berprasangka bahwasanya mungkin saja Allah mendukung musuh-musuhnya yang mendustakan, yang mendustakan mu'jizat-mu'jizat para nabinya. Alati yu'ayyid biha anbiya'ahu wa rusulahu. Atau maknanya lebih tepat, tidak mereka berprasangka mungkin saja Allah berikan pada para pendusta dukungan. Dengan apa? Dengan diberi mukjizat. Enggak mungkinlah. Siapa menyatakan mungkin saja? Para rasul dikasih mukjizat, musuh-musuhnya yang mendustakan dikasih mukjizat juga, didukung oleh Allah. Ini prasangka buruk. Allati yu'ayyid biha anbiya'ahu wa rusulahu, yaitu mukjizat yang seperti Allah berikan para nabi-nabinya dan para rasul-rasulnya. Wa yujriha 'ala aydihim, yang dijadikan oleh Allah sebagai dukungan pada mereka, berlangsung pada mereka di tangan-tangan mereka, yang dengan mukjizat itu yudilluna biha ibadahu. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dukungan tadi supaya mereka bisa menyesatkan hamba-hambanya. Tidak mungkin. Siapa yang mengatakan mungkin saja Allah berikan mukjizat pada musuh-musuh, berarti dia su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibnina azakumullah. Mereka berburuk sangka pada Allah bahwa Allah memberikan mukjizat pada musuh-musuhnya sebagai dukungan pada mereka. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Allah tidak mendukung mereka. Innallaha ma'al mu'minin. Innallaha ma'al sabirin. Innallaha ma'al mukhlisin. Muwahhidin. Tidak bersama mereka. Dalam artian ta'yid. Tidak mendukung mereka. Dan sangat berbeda antara mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa dan sihir-sihir yang ada pada tukang sihir Fir'aun. Apakah sama? Tidak sama. Sihir, Allah katakan saharu a'yunan nas, yang disihir mata-mata manusia sehingga melihatnya kayak ular, padahal tetap tali temali. Tetapi tongkatnya Nabi Musa yang dilemparkan dan menjadi ular, benar-benar ular, sehingga tukang-tukang sihir tadi pun terheran-heran. Kalau ini ular beneran, kami tahu sihir, ini jelas bukan sihir. Itu barakallahu fikum mu'jizat Nabi Musa. Adapun yang diberikan pada tukang-tukang sihir tadi, qadarullah, dengan takdir Allah, sesuatu yang mereka bikin dengan menipu mata-mata manusia dari jin-jin. Ikhwan fil din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Buktinya ular yang dari tali temali mereka, dari tongkat-tongkat mereka, enggak bisa apa-apa. Tetapi ularnya Nabi Musa bisa memakan semua yang mereka bikin tadi. Talqafu ma sana'u. Memakan semua yang mereka bikin. Maka mereka tahu ini bukan sihir, ini benar-benar jadi ular. Ikhwan ibnina a'azakumullah, demikian pula yang lainnya. Barakallahu fikum. Jangan berpikir, kok musuh Allah dikasih mukjizat juga. Bukan, itu bukan mukjizat sama sekali. Tetapi af'al syaitaniyah, tingkah perbuatan yang bekerja sama dengan syaitan. Wa anahu yusin minhu kulla syai'in hatta yu'adziba man afna umrahu fi ta'atihi. Termasuk su'udzan, kalau menganggap bahwa Allah bisa saja berbuat, yaitu mengadab orang yang menghabiskan umurnya dalam ketaatan. Sepanjang umurnya taat, tiba-tiba diadab oleh Allah Ta'ala. Enggak mungkin. Itu su'udzan. Apalagi yukhallid bil jahim fi asfalis safilin. Kemudian dikekalkan orang yang soleh sepanjang umurnya tadi, dikekalkan dalam neraka jahim, asfalis safilin, serendah-rendahnya. Juga enggak mungkin. Wa yuna'im man istanfada umrahu fi adawatihi wa adawati rusulih wa dinih. Tidak mungkin pula Allah memberikan kenikmatan pada orang-orang yang menentang sepanjang hidupnya, yang menghabiskan umurnya dalam permusuhan kepada Allah, permusuhan kepada para rasulnya, memusuhi agamanya, kemudian Allah beri nikmat dalam surga. Tidak mungkin. Siapa yang berprasangka demikian, maka itu pun prasangka buruk. Apalagi memasukkannya ke dalam a'lal 'illiyyin, setinggi-tinggi tempat yang tinggi. Dan barang siapa yang menganggap kilal amraini fil husni sawa indahu, barang siapa yang menganggap kedua-duanya dalam al-husni sawa, mengazab orang yang soleh, masukkan ke surga orang yang kafir, tak mungkin. Dianggap sama-sama baiknya, Allah bebas. Terjadi kerancuan. Kalau menganggap keduanya sama dan tidak bisa dikenali perbedaan keduanya kecuali dengan berita yang shadiq, katanya, wa illa fal aql, bahkan akal saja bisa memutuskan mana yang jelek dari salah satu dari keduanya dan mana yang hasan yang lainnya. Siapa yang tidak menganggap demikian, faqad dhanna bihi dhanna sawu, berarti dia berprasangka dengan prasangka buruk. Ikhwan ibn a'azakumullah, kerancuan yang saya maksud adalah ketika tercampurnya antara dua hal. Satu hal adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu qudrah, yang berkait dengan iradah, yang berkait dengan masyiah, yang berkait dengan fa'alun lima yurid, Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Yang berarti la tus'alu ala yus'alu, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya berbuat apapun, tetapi kalian yang akan ditanya. Dari sini, kadang para ulama menjelaskan bahwa Allah bebas mau mengadab siapapun, dan Allah bebas mau menghancurkan apapun miliknya, Allah bebas untuk berbuat apapun pada miliknya sendiri. Ini satu hal yang harus diyakini. Sehingga Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membenturkan matahari dan bulan dan bumi di tengahnya sehingga hancur. Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mengatakan mubadzir, udah bikin-bikin kok dihancurkan. Enggak ada hak. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Maka ketika membahas ini, kadang-kadang mereka berkata, Allah mau mengadab siapapun yang dikehendakinya. Allah tidak zalim. Karena itu milik Allah semuanya. Allah akan yuna'im siapapun yang Allah kehendaki. Juga tidak ada yang berhak protes karena semuanya milik Allah. Allah memberi nikmat pada siapapun yang dikehendakinya. Allah mengadab siapapun yang dikehendakinya. Maka ini barakallahu fikum hak Allah murni, la yus'al 'amma yaf'al. tidak berhak ditanya. Allah berbuat, Allah menciptakan sendiri, kemudian Allah menghancurkan sendiri. Allah menciptakan yang ini, kemudian Allah azab. Allah menciptakan yang itu, kemudian Allah azab. Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang bernama manusia, kemudian Allah bagi dua. Hada lin nar, wa hada lil jannah. Ini untuk surga, ini untuk neraka, itu terserah Allah SWT. Afhum. Ini pahami. Dan setelah itu pahami dan yakini, baru kita bahas sifat-sifat Allah yang lain. Tetapi Allah SWT memiliki sifat adil. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Nah ini jangan dipisahkan dari yang ini. Bebas Allah memang adab orang soleh juga boleh. Setelah Allah milik Allah. Tetapi tidak mungkin bagi Allah karena Allah memiliki sifat adil. Paham ya? Dan Allah SWT memiliki sifat hikmah. Allah menciptakan segala sesuatu ada hikmahnya. Demikian pula Allah Ahkamul Hakimin, Allah Arhamur Rahimin, dan Allah menyatakan wajib atasku rahmat. Wa kataba ala nafsihi rahmah. Allah tuliskan atas dirinya rahmat. Maka bagi Allah yang memiliki sifat rahmat, sifat adil, sifat hikmah, tidak mungkin mengadab orang yang saleh, mukhlis, taqi. Tidak mungkin. Dan enggak mungkin memberi nikmat pada orang yang seumur hidupnya memusuhi Allah dan Rasulnya, menentang. Enggak mungkin. Kalau kalian menyatakan bisa saja bagi Allah mengadab mereka, tidak mungkin. Oh, bisa saja bagi Allah. Tidak mungkin karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dirinya bahwa Allah Maha Adil. Maka enggak mungkin Allah mendzalimi hambanya dan tidak mungkin Allah memperlakukan mereka dengan tidak adil. Mafhum? Jangan terancukan antara keduanya. Kalau sedang menerangkan ini, memang mutlakan. Mutlakan artinya Allah berbuat apapun bebas bagi Allah. Tetapi ketika kita melihat dan membaca sifat-sifat Allah ini, Allah katakan, aku tidak akan mendzalimi hambaku. Pasti akan diperlakukan dengan adil. Perbuatan sekecil apapun akan tercatat nanti di lauhul mahfud. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا Yarah, wama ya'mal mitqala dzarratin syarran, yarah, enggak akan ada yang disia-siakan. Siapa yang berkata nanti amalan saya hilang begitu saja, enggak dicatat. Su'udzon pada Allah taala, berburuk sangka. Tercatat semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.